Siki Yohanes paos 3. Indayang je aksi boyo ke kelangkung ageng sih poswecan ide sang aji marep ring irago. Amunike ageng sih poswecan idane kantos irago kewastanin dados para putran ide sang yang widiwasa tur amun sujatinipun irago dados para putran idane. Punika awinanipun, jagate tan uning ring irago, santukan jagate tan uning ring ide sang yang widiwasa. Doh para sewitran tiange sane sayang, sane mangkin irago dados para putran ide sang yang widiwasa, nanging durung jo janten, asapunapi jagi penados iragane ring benjang bekas. Nanging irago uning, mungweng rikalaning ide sang Kristus nyinahang rago, irago pacang dados patah sekadi ide, santukan irago pacang ngantenang ide, sekadi kewentenan idane sane sujati. Sekancan anake sane mederbe pengajap-ajap kadiasa puniki sejeroning ide sang Kristus, ipun tansah urip suci nirmalo, sekadi ido sang Kristus merago suci nirmalo. Sapo sirojo sane modoso, ipun iwang melantaran ipun nungkasin pituduh ido sang yang widiwasa, santukan doso punika sujatin ipun tungkas ring pituduh. Semeton uning, mungwing ido sang Kristus nyinahang rago, buat ngambil dosan manusane, semaliho sejeroning ide tan wenten doso. Punika awinanipun sekancan anake sane urip, sejeroning ide sang Kristus, ipun tan kantun malih ngardi doso, nanging sapo sirojo sane tan usan-usan ngardi doso, anake punika tananin ngatonang wiaden uning ring ide. Doh para cening tiange. Sampunang jo bangayango wenten anak sane ngapus-apus semeton. Sapo sirojo sane ngardi paindikan sane patut. Ipun dados anak patut. Sekadi ide sang Kristus merago patut. Sapo sirojo sane tan usan-usan ngardi doso, ipun dados druen ratun setane, santukan ratun setane sampun modoso saking pengawit. Puniki sane dados awinanipun, putran ide sang yang widiwaso nyinahang rago, ingih punika buat masmi pekarian ratun setane. Sapo sirojo dados putran ide sang yang widiwasa, ipun usan ngardi doso, santukan kewentenan ide sang yang widiwasa, wenten sejeroning ipun, tur santukan ide sang yang widiwasa punika dados ajin ipune, ipun tan meresida yang malih ngardi doso. Jantan pisan binanipun, anake sane dados putran ide sang yang widiwasa, imbangang ring anake sane dados pianak ratun setan. Anake sane ngardi paindikan sane tan patut, wiaden sane tan tresno ring nyaman ipune. Anake punika boyojo putran ide sang yang widiwasa. Sabdo sane sampun pirengang semeton saking pengawit, ingih punika, irago patut saling tresnain. Irago tan patut sekadi dane kain, dane druen ijat. Semaliho dane nyedayang semeton dane nengrago. Punapike awinanipun dane kain nyedayang semeton danene. Santukan sane kardi dane punika, paindikan sane tan patut, nanging sane kekardi antuk semeton danene punika, paindikan sane patut. duaning asa punika, doh para sewitran tiange, sampunang jo semeton teng kejut yening jaga tepuniki geting ring semeton. Iraga uning, mungwing iraga sampun ninggal sang pati, tur sampun ngeranjing sejeroning urip, iraga uning ring ini kepunika, santukan iraga tresno ring paro semeton iragane. Sapo sirojo sanetan medwe kapi tresnan, ipun kantun sejeroning patine. Sapo sirojo geting ring nyaman ipune, ipun ngemademang nyaman ipune, tur semeton sampun pada uning, mungwing anake sane ngemademang nyaman ipune, ipun tan mulih urip langgeng. Iraga uning ini kapi tresnane punika kadi asa puniki, ida sang Kristus sampun maicayang urip idane pebuat iraga. Punika awinanipun iraga taler patut nyerahang urip iragane, pebuat para semeton iragane. Yening wenten anak sugih, dor mangihin nyamannyane kekirangan, nanging ipun raris dadi ati marep ring nyamannyane punika, sapunapi jagi antukipun maosang, mungweng manah ipune astiti bakti ring ide sang yang widiwasa, doh paro pianak tiange, tan patut yening kapi tresnan iragane wantah ring baos kewanten, nanging kapi tresnane punika patut sujati, sane sinah sejeroning laksana. Melantaran punika, iraga pacang uning mungwing iraga dados druen kesujatian. Melantaran punika, manah iraga pacang pagoh ring ayun ide sang yang widiwaso. Yening manah iragane ngiwangang iraga, iraga uning mungwing ide sang yang widiwaso, agungan ring manah iraga, semaliha ida wikan ring seluiring painikan. Duaning punika, doh para sewitran tiange sane sayang, yening manah iragane nenten ngiwangang iraga, iraga pacang purun ring ayun ida sang yang widiwasa. Iraga nampi saking ida seluiring sane tunas iraga, santukan iraga ninutin pituduh idane, tur ngelaksana yang painikan sane ledangin ide. Pituduh idane kadiasa puniki, mangdo iraga percaya ring para putran idane, ide yang Yesus Kristus, tur saling tresnain ring pantaran iragane, sekadi sane sampun kopi tuduhang antuk ide sang Kristus. Sapo sirojo ninutin pituduh ide sang yang widiwasa, ipun urip sejeroning ide sang yang widiwasa, miwah ide sang yang widiwasa melinggo sejeroning ipun. Sane mangkin iraga uning, mungwing ide sang yang widiwasa melinggo sejeroning iraga. Iraga uning ring ini kepunika, melantaran ide sang roh, sane sampun paicayang ide ring iraga.